Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maju dikit saja. Dikit? Ya. Mas Roni suruh di posisi di kamera biar bisa tahu kehalang apa enggak. Edwin di sini ya. Roni posisi di kamera dulu dilihat terhalang atau tidak. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini kita bisa kumpul bersama lagi di Majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat wal afiah. Insyaallah yang sehat awet sehatnya selama-lamanya. Yang sakit semoga dapat kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sebagaimana yang saya janjikan Jumat lalu, mulai Jumat ini kita ngaji benar-benar ngaji. Jadi betul-betul kita ini belajar tapi santai. Ya belajar tapi santai. Ada lembaran kertas, satu lembar kuarto bolak-balik. Itu nanti setiap Jumat jenengan dapat seperti itu. Ya, gratis. Dapat seperti itu. Silahkan dibaca dan tolong jangan dibuang. Kalau dibuang dosanya ditanggung masing-masing. Ya, dosanya ditanggung masing-masing. Kenapa? Karena ini isinya hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan isinya juga ada beberapa ayat Al-Qur'an. Jadi harus kita muliakan semulia-mulianya. Insyaallah apa yang ada di lembaran-lembaran yang kita bagikan tiap Jumat ini, kalau kita baca terus, terus disampaikan pada keluarga, insyaallah udah cukup buat dakwahi keluarga masing-masing. Apalagi difotokopi lagi, terus dibagikan kepada teman-temannya sambil diajarkan. Maka otomatis jenengan sudah bisa jadi guru untuk tema yang ada di lembaran tersebut. Ya, walaupun gurunya buat anaknya sendiri atau gurunya buat tonggonya yang ngajari dikit sedikit. Insyaallah kalau satu Jumat satu lembar, ya satu bulan insyaallah kita dapat kurang lebih 50 lembar nanti ya. 50 lembar itu kalau jenengan jadikan buku, sudah jadi buku. Ya jadi buku. Dan sebagaimana yang saya janjikan, Jumat ini kita akan belajar dulu tentang keutamaan membaca, mendengarkan, ataupun menghatamkan Al-Quran. Baru nanti Jumat berikutnya kita masuk ke tafsir itu sendiri. Kenapa? Ya biar kita semangat. Namanya tafsir itu kan berusaha mengetahui makna dari apa yang kita baca. Bukan cuma artinya. Kalau artinya terjemahan Al-Quran banyak. Tapi kalau tafsir itu maksudnya apa? Lah itu paham. Ya maksudnya apa paham. Tentunya kita belajar tafsir nomor satu adalah dengan niatan agar kita mengerti apa yang kita baca tiap hari. Khususnya yang kita baca di sholat, surat Al-Fatihah itu. Kita ini baca tapi kadang terjemahannya belum tahu. Kalau terjemahannya sudah tahu, kadang maksudnya juga tidak paham. Nah dengan kita belajar tafsir tersebut, maka sholatnya jadi lebih khusyuk. Sholatnya lebih khusyuk. Karena yang dibaca apa, tahu. Yang dibaca apa, ngerti. Nah, makanya kita belajar dulu keutamaan membaca Al-Quran, mendengarkan dan menghatamkan. Biar kita semangat baca Al-Qurannya dan nanti juga semangat belajar apa maksud dari apa yang dibaca. Coba disimak halaman pertama. Halaman pertama di situ ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Diawali dengan kalimat man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa, sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa membaca satu huruf yang ada di Al-Quran, dari kitabnya Allah Al-Quran, siapa membaca satu huruf saja, falahu bihi hasanah, maka dia mendapatkan satu pahala kebajikan untuk satu huruf yang dia baca tadi. Ya, untuk satu huruf yang dia baca tadi. Wal hasanatu bi asri amsalha, dan oleh Allah Subhanahu wa taala satu pahala kebajikan itu tidak dikasih pahala cuman satu. Ternyata oleh Allah satu itu dikasih pahalanya 10 dilipat gandakan. Karena angka terkecil buat pahala dari Allah Subhanahu wa taala bukan satu. Angka terkecil 10 kali lipat. Nah itu loh enaknya kalau kita dagang sama Allah. Kalau dagang sama Allah tuh dikasih keuntungannya tidak 100%, tapi 1000%. Ya, 1000%. Dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjelaskan lagi, la aqulu alif lam mim harfun. Kata Rasul, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Akan tetapi walakinna alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim, sama saja baca berapa huruf itu? 3 huruf. Lah pahalanya berapa? 3 kebajikan. 3 kebajikan itu dikasih pahala berapa sama Allah? 3 × 10. Dapat pahala 30. Dapat pahala 30. Nah, kira-kira di Al-Quran itu jumlah hurufnya ada berapa? Kira-kira di Al-Quran jumlah hurufnya ada berapa? Pernah ngitung? Belum pernah? Pak Dr. Imansah pernah ngitung? Belum. Baca sering, khatam sering. Saya juga gak pernah ngitung. Makanya tadi coba cari keterangan. Kurang lebih. Ya. Sekitar 323 sampai 330 ribu huruf. 323 sampai 330 ribu huruf. Kita bulatkan saja biar gampang hitungnya ya. 330 ribu huruf misal seperti itu. Misal. Misal jumlah hurufnya 330 ribu huruf. Berarti sekali khatam dapat pahala berapa itu? 3.330.000. Pahalanya 3.300.000 lebih. Nah kalau sekali khatam dapat pahala 3.300.000 kebajikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sekali khatam. Lah kalau 5.000 kali khatam seperti Imam Abu Hanifah, lah itu pahalanya berapa kira-kira? Makanya nanti orang yang paling tinggi derajatnya di surganya Allah, orang yang paling banyak membaca Al-Qur'an. Orang yang paling banyak membaca Al-Quran. Setiap huruf itu naikkan satu tingkat. Lah kalau setiap huruf naikkan satu tingkat, ikra' warqi, bacalah dan naiklah, bacalah dan naiklah. Lah kalau satu huruf naikkan satu tingkat, lah kira-kira, orang yang tiap Jumat baca Yasin terus di Majlis Ar-Raudhah, itu surganya pendek atau tinggi itu? Oh, surat Yasin itu jumlah hurufnya ada berapa? Saya pernah dengar kalau enggak salah Ustadz Yusuf Mansur ngasih keterangan surat Yasin itu ada 3000 huruf. Kalau enggak salah, kalau saya enggak salah dengar. Surat Yasin itu ada 3000 huruf. Pernah ada satu orang ngeluh sama Ustadz Yusuf Mansur atau yang lebih akrab dikenal dengan panggilan Ustadz YM ya. Nah, Ustadz Yusuf Mansur ini dikeluhi. Ada yang curhat. Ustaz, saya punya hutang 30 juta, belum bisa bayar. Tolong dikasih solusi biar saya bisa melunaskan hutang saya. Sama Ustaz Yusuf Mansur dinasihati, ya udah, Kamu baca surat Yasin 1000 kali. Ya, baca surat Yasin 1000 kali. Utangmu lunas. Orang tadi dengan senang keluar. Bangga dia. Alhamdulillah. Yasin 1000 kali, hutang saya lunas. Pulang dia. Di tengah jalan mikir. Baca Yasin 1000 kali. Lah bibir saya bisa jadi tebel nanti ini. Kalau orang Jawa bilang gomble nanti ini. Baca Yasin 1000 kali kan capek. Akhirnya kembali nemu Ustaz Yusuf Mansur. Ustaz, 1000 kali saya enggak sanggup. Baca 1000 kali saya enggak sanggup. Ustaz Yusuf Mansur kemudian ngasih saran. Ya udah dibagi. Enggak usah langsung 1000. 100-100 10 kali. Dia juga jawab, saya enggak sanggup baca 100. Ya udah minta tolong orang lain suruh bacakan. Caranya bagaimana? Undang anak yatim atau tetangga kamu, kumpulkan 100 orang. Kumpulkan 100 orang, ajak baca Yasin 1 kali. Otomatis udah baca 100 kali. Lakukan itu 10 pertemuan. Lakukan 10 pertemuan. Nah kalau 10 pertemuan ya insya Allah kelar. 10 kali. Berapa tadi itu? 100. Jadinya 1000. Ya jadinya 1000 Yasin. Nah karena surat Yasin itu ada 3000 huruf. Ya 3000 huruf. Kalau dikalikan 1000 jadinya berapa? 3 juta. 3 juta dikali 10 kali lipat. Sama dengan 30 juta. Kata Ustaz Yusuf Mansur, saya minta pahalanya itu, pahalanya 30 juta di akhirat, dikasihkan DP di dunia 30 juta lunas dulu. Diniatin seperti itu. Subhanallah diamalkan. Ya lunas. Ngomong yakin. Nah kalau jenengan kan enggak tak jajal isik. Kira-kira hasil apa? Kalau udah Allah bilang, walhasanatu bi asri amsalha, satu kebajikan dilipat gandakan 10 kali lipat, di akhirat saja dikasih, apalagi cuma di dunia. Makanya ahli Quran itu hidupnya sebetulnya mapan. Karena itu ulama mengatakan, aku heran orang yang punya Al-Quran kok masih bingung. Orang punya Al-Quran kok masih bingung. Bingung sama utang, bingung bayar SPP, bingung nganggur, bingung mau ngelamar anaknya orang. Mau ngelamar anaknya orang gak usah bingung, yasinkan saja, selesai. Lu serius ini? Asal yakin lu ya, jangan tak jajali, mulai engkau jajal. Kalau jajal itu lain, nyoba sama yakin itu beda. Dan hasil itu sesuai dengan yakinnya kita. Innamal a'malu binniat. Kalau kita niatnya kuat, yakinnya kuat, ya pasti berhasil. Tapi kalau masih ada sedikit saja tanda tanya, bocor. Ibarat ban itu bocor halus, ya suwi-suwi entek. Ya suwi-suwi entek. Lah niat kita ini sukanya bocor tadi itu. Sukanya bocor, makanya hasilnya kurang. Nah ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Barang siapa baca satu huruf dari kitabullah, dia mendapatkan untuk satu huruf itu satu kebajikan. Dan satu kebajikan oleh Allah dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif itu satu, lam itu satu, mim itu satu. Ini yang ngomong adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau kita ini udah ngerti, berarti ganjaran paling gampang itu baca Al-Qur'an. Ayo betul. Jenengan suruh sedekah. Enteng tabut. Oh mikir toh. Jumatan. Itu kan suka kotak amal muter di masjid ya. Kan ada masjid-masjid yang kotak amalmu muter. Coba itu kira-kira mandek di tempat jenengan atau jalan saja. Ini kotak amalnya sempat berhenti sebentar atau langsung bablas? Berhenti karena ngantuk. Atau berhenti karena kita hentikan. Berhenti kita ngerogoh. Insya Allah kita berhenti ngerogoh ya. Pertanyaannya, berhenti ngerogoh buka dompet. Itu yang diambil yang paling besar atau yang paling kecil? Lah iya toh. Milih yang paling cilik toh. Mulai Jumat besok mujahadah. Buka dompet yang paling besar yang dimasukkan. Berani coba atau tidak? Mikir apa mesti? Lawang sudah jelas pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat, Allah yang jamin. Itu saja kita mikir. Sebab apa? Urusan duit, makanya bot. Sedekah enggak gampang, berat. Oh, sampai Allah itu ngasih ayatnya, siapa yang mau ngutangi Allah? Siapa yang mau ngutangi Allah nanti dikembalikan dengan lipat ganda, berlipat ganda, dan kuampuni dosanya. Kurang apa? Itu kita masih mikirnya luar biasa. Dan kok yang rebalik terus piye? Iki genah, ini nyoto kok dompetnya kelong nih. Uangnya kelong, uangnya berkurang seperti itu. Nek berat, apalagi misalnya nyenengkan orang. Kita tuh mau nyenengkan orang tuh enggak gampang. Kadang orang yang sudah kita senengkan itu nganyel ke. Betul atau betul? Suami mau nyenengkan istri. Nah, ini banyak kasus ini. Ya Bu ya. Suami mau nyenengkan istri, belikan baju kejutan. Dikasihkan istrinya sebagai hadiah. Misalnya ini, si papi manggil mami, mi, hadiah. Ya kan? Atau si mas manggil mbak yu gitu kan? Bu, hadiah. Ya. Dik, hadiah. Mau nyenengkan, niatnya nyenengkan. Begitu dibuka, makanya kalau beli baju itu ngajak-ngajak saya. Buang-buang duit, aku yo ora seneng lho. Kurang ajar apa orang wedok kayak gini. Tidak gampang, udah niat nyenengkan masih dipaitu, dicaci, dimaki, dihina oleh orang yang kita sayang. Itu kadang kan langsung jadi gelok, jadi anyel, ikhlasnya hilang. Betul kan? Hilang. Tidak gampang. Nyenengkan orang tidak gampang. Apalagi sholat. Masya Allah, sholat. Sholat ini wajib aja abot. Apalagi sunnah. Mau nambah sunnah. Kita ini mau jalankan yang wajib aja, setannya luar biasa. Selesai sholat fardu, mau sholat ba'diyah, itu sing ngebot-ngeboti akeh heran. Betul tak betul? Alangkah wahai, nanti saja. Kalau sholatnya di masjid, lebih utama sholat sunnah itu di rumah. Ya udah, kamu kerjakan di rumah saja lebih utama. Ki setan sing ngajari. Sampai di rumah, setannya bisik lagi. Makan dulu, perut kamu lapar. Sholatnya nanti saja. Selesai makan, sama setan didatangkan tamu. Ting! Tamu datang temono nose, solati mengkowai. Akhirnya ba'dia isya hilang. Enggak ba'dia isya, susah gitu, susah. Tapi kalau baca Al-Quran, baik itu megang mushaf atau enggak megang mushaf, baik itu dengan melihat ataupun dengan hafalan, modalnya cuma kita duduk, komat kamit, kita baca Al-Fatihah, itu sudah baca Al-Quran. Kalau kita ulang-ulangi Al-Fatihah, seperti yang diajarkan Imam Ghazali, Imam Ghazali itu mengajarkan, terus terang ini ajarannya Imam Ghazali. Bukan ajarannya Kanjeng Nabi. Jenengan ngamalkan boleh, enggak ngajar, enggak ngamalkan juga boleh. Ya, ini ajarannya Imam Ghazali. Bukan ajarannya Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi ngajari, nok diajari ulama, rungok, nok tiruan. Ya, Kanjeng Nabi itu ngajari, hendaknya engkau mengikuti sunnahku dan sunnah-sunnah penerusku. Termasuk sunnahnya para ulama. Jadi kalau ulama ngajari itu termasuk bagian dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang bukan diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bedakan, oh ini sunnah Nabi, oh ini sunnahnya para ulama. Nah, sunnahnya para ulama itu melanjutkan sunnahnya Nabi, melanjutkan perintahnya Kanjeng Nabi. Kan umat Islam disuruh banyak baca Al-Qur'an. Betul atau betul? Kita disuruh banyak-banyak baca Al-Quran. Nah, Imam Ghazali pengen kita banyak baca Ummul Kitab. Intinya Al-Quran, surat Al-Fatihah. Sama Imam Ghazali diajarkan tiap hari baca Al-Fatihah 100 kali. Oh, gampang. Habis sholat subuh 21. Habis sholat duhur 22. Habis sholat asar 23. Habis sholat maghrib 24. Ujung-ujung yang paling ngantuk habis sholat isya cukup 10 saja. Itu kalau di total jumlahnya 100. Misal kita baca seperti itu, ini kan pahalanya udah luar biasa. Karena hitungannya per huruf. Kalau sholat mungkin per sholat. Ya, per sholat. Dan sholat itu mau ikhlas dari awal sampai akhir susah. Mau ikhlas dari awal sampai akhir susah, godaannya banyak. Tapi kalau ngaji ini cukup kita duduk, baca, maka pahalanya luar biasa. Makanya sudah berapa tahun ini kita rugi kurang baca Al-Quran. Rugi atau enggak rugi? kecolongan atau kerampokan ini? Kerampokan setan kan? Waktu-waktu kita dirampok setan, kita kurang membaca Al-Quran. Satu hadis yang ada tadi, semestinya udah cukup. Cukup untuk memotivasi, nyemangati, ngompor-ngompori hati kita, semangat kita, untuk mulai malam hari ini banyak-banyak membaca Al-Quran. Nah, dalam sebuah hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berkata, hadis itu ada dua. Hadis yang biasa, ucapan Nabi langsung kepada umatnya. Ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah ucapannya Allah, tapi bukan di Al-Quran. Ucapannya Allah, tapi bukan di Al-Quran. Allah berkata, tapi yang menyampaikan Nabi Muhammad SAW, redaksinya, kalimatnya itu lewat Nabi Muhammad SAW, bukan kalamullah langsung. Itu bedanya dengan Al-Quran. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berkata, man syaghalahu qira'atul Qur'an an mas'alati wa dzikri a'taituhu afdhal thawabis sa'ilin. Ini hadis juga diriwayatkan Imam Tirmizi. Mas Roni kalau bisa bassnya ditambah sedikit, treble-nya kurangin dikit. Barang siapa syaghalahu qira'atul Qur'an, disibukkan oleh membaca Al-Qur'an. Jadi siapa yang dibuat sibuk oleh membaca Al-Quran? Ini biasanya santri-santri tahfidzul Quran. Jadi pondok-pondok pesantren apalan Quran itu santrinya baca wirid gak sempat. Santrinya mau ndonga minta tuh gak sempat. Kenapa? Sibuk terus ngapalkan. Ditarget nih sama kiainya. Satu hari kamu harus sekian lembar. Sehingga dia terus Al-Quran terus. Man syaghalahu qira'atul Qur'an an mas'alati, gara-gara dia sibuk baca Al-Qur'an, dia tidak sempat doa minta. Doa minta, ya Allah, tolong beri saya rumah. Itu enggak sempat ngucap. Kenapa? Lisannya udah buat dres Al-Qur'an terus. Jadi mau minta aja iman-iman. Mau ngucap mobil, mau ngucap motor, mau ngucap sawah, mau ngucap istri, mau ngucap suami, mau ngucap gitu tulisannya bot eman-eman. Eman-eman, enak-enak baca Al-Quran. Dia sibuk membaca Al-Quran sampai gak sempat doa minta. Dan tidak sempat dia berzikir yang lain. Gak sempat mengucapkan subhanallah. Gak sempat dia mengucapkan la ilaha illallah. Gak sempat begitu. Maksudnya bukan gak sempat sama sekali. Karena gak mungkin orang gak sempat sama sekali. Artinya mayoritas dari waktunya ini digunakan untuk ngaji, baca Al-Quran. Maka janjinya Allah subhanahu wa ta'ala, aku akan berikan kepadanya pahala yang lebih banyak dari yang kubelikan kepada orang-orang yang minta kepadaku. Aku akan berikan kepadanya pahala yang lebih banyak dari orang-orang yang meminta kepadaku. Makanya kalau kita pengen hajat-hajat kabul itu nyedai orang-orang yang dres Quran terus. Oh, itu makomnya tinggi soalnya. Sampai ada satu habib dulu di Hadramut sana, kalau tulis surat kepada habib yang lain, biasanya kalau kita kan tertanda novel Muhammad Ali Idrus atau novel bin Muhammad Ali Idrus, tertanda fulan. Nah, ini habibnya ini karena hidupnya ngaji terus, itu tertanda teman duduknya Allah. Tertanda teman duduknya Allah. Yang dimaksud teman duduknya Allah bagaimana? Lah wong duduknya itu megang Quran terus, ngaji terus. Lah orang yang ngaji itu kan dia membaca kalamullah. Dikatakan orang yang baca Al-Quran sedang duduk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya beliau nulis dari teman duduknya Allah. Tertanda teman duduknya Allah. Lah kalau kita teman duduknya siapa? Bu, kita teman duduknya Allah atau teman duduknya setan? Wong kita ini duduk yang ngrasani nonton TV. Ya, wong dalam zikir aja ngelamun, dalam sholat ngelamun. Diajak tadarus ngaji tambah ngantuk turu gitu kan ada. Seperti itu. Nah, ini enggak, hidupnya zikir terus. Orang yang seperti itu maka derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang lain Rasulullah SAW bersabda, Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud, Ahmad dan perawi-perawi yang lain. Artinya sangat banyak ulama yang meriwayatkan hadis yang satu ini. Matsalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kamatsalil utrujah. Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an adalah seperti buah utrujah, sejenis limau. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Aromanya sedap dan rasanya lezat. Jadi buah itu ada yang ambune penak, rasane yo penak. Ada yang ambune ra penak, rasane ki penak. Durian itu aromanya enak atau enggak enak? Menurut sebagian besar orang, durian itu aromanya enggak enak. Tapi kalau buat orang yang doyan sama durian, ambu sing paling enak ambune durian. Coba habis makan durian glegean, yang sebelahnya itu seneng atau nesu? Yang di sampingnya kan jengkel, aromanya tidak enak, tapi rasanya enak. Nah, ini ada buah yang rasanya enak, aromanya juga enak. Lah mukmin yang baca Al-Qur'an itu seperti itu, seperti buah yang aromanya enak, ya rasanya enak, ya dicari. Kalau buah rasanya enak, aromanya enak, kan dicari oleh orang banyak. Sehingga ditaruh di satu ruangan, membuat satu ruangan harum. Belum dimakan, belum dibuka, belum dioncek. Baru sekedar ditaruh buah tadi, satu ruangan itu aromanya jadi harum. Nah mukmin yang begitu juga ada sama. Mukmin ini belum ngapa-ngapain, cuman duduk satu tempat jadi harum semuanya. Memang mukmin itu ada yang aromanya wangi, ngapunten ada yang aromanya bosok, bangke. Jadi ada yang aromanya itu harum, ada yang aromanya busuk. Ya, nah kita termasuk yang mana? Yembu. Kalau pas begini ya wangi, mosok ngene bosok. Kalau waktu kita begini aroma kita harum. Tapi kalau lagi ngerasani, lagi maksiat, aromanya antan min jifah. Aromanya itu lebih busuk daripada bangke. Jadi orang yang maksiat itu aroma tubuhnya lebih busuk daripada bangke. Dan itu nyata. Itu nyata. Kalau orang soleh tadi itu aromanya wangi, rasanya enak. Makanya kadang itu. Kalau ada orang soleh lewat, kok tiba-tiba ada di rumah kita aroma wangi. Padahal gak bakar wewangian. Ambune kok wangi. Tonggoni yorene sing bakar wewangian. Apalagi misalnya rumahnya di pinggir sawah, ijen gitu ya. Kok tiba-tiba aromanya harum. Nah, itu ada orang soleh lewat. Saya pernah ngalami, dulu kan pernah saya ceritakan tuh. Saya naik mobil ke Kediri beberapa belas tahun yang lalu. Satu mobil itu ba'dal maghrib baca rotib hadat, terus dongeng orang-orang soleh. Mobil itu ditutup semua kacanya, AC dinyalakan. Tiba-tiba aromanya wangi gahru luar biasa. Tiba-tiba aromanya wangi gahru luar biasa. Ya enggak mungkin toh mobil kecepatan 100 km per jam bisa kemasukan orang bakar gahru di pinggir jalan. Kan enggak mungkin. Oh ini cukup lama, aromanya wangi. Dan yang nyium itu bukan cuma saya. Satu mobil, siapapun orangnya mencium. Di hutan Ngawi gitu. Nah setelah itu, setan datang. Jenenge menungso. Ya setannya ada, datang. Hinggap di salah satu di antara kami. Ngerasani. Kalau tadi nyebutkan orang soleh apa, terus ngerasani. Begitu ngerasani, ini mobil masih tutupan semua. Ya, full AC, tutupan rapat kaca ini. Kecepatan sekitar 100. Tiba-tiba jadi aroma batang tikus. Bangkai tikus dari wangi jadi bangkai tikus. Percaya boleh, enggak percaya juga boleh. Oh, kalau saya ngalami, kalau jenengan enggak ngalami mungkin ya enggak percaya, pantas-pantas saja. Orang masuk, enggak masuk akal. Wong tidak ada asap, enggak ada apa-apa, enggak ada semprotan minyak wangi kok jadi wangi. Enggak ada tikus kok bangkai. Ini enggak masuk akal. Memang enggak masuk akal, enggak ngalami. Kalau udah ngalami ya masuk akal. Orang mlebu ya dilebok-lebokke. Gimana caranya masuk? Karena akal kita kan terbatas. Langsung saya katakan, yo istighfar semua nih. Sampai jendela itu dibuka. Biar angin itu masuk. Biar aroma tikusnya bangkai tadi hilang. Ya ora hilang. tetap aroma itu ada. Saya bilang, ayo zikir semua, ya, istighfar, juk pangapura dumateng Gusti Allah ya, sing ngrasani iki mau aromanya membuat satu ruangan jadi aroma bangkai. Nah, ini Rasul ngasih tahu perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an. Mukmin yang baca Al-Qur'an itu seperti buah yang aromanya harum, rasanya enak. Jadi kalau kita itu rajin Al-Qur'an mesti ya wangi. Karena itu tidak aneh kalau orang-orang hafal Al-Qur'an setelah 50 tahun digali kuburannya cek utuh terwangi, enggak aneh. Sering kan kejadian seperti itu? Sering. Jenazahnya tidak dikasih parfum, ya, tidak disemprot minyak wangi, tidak diukupi, belum dimandikan, kok harumnya luar biasa. Wangi, kok wangi yo. Kok tersengat aroma yang sangat harum dari tubuhnya. Apa amalannya? Uripe ngaji terus. Emang Rasul udah ngomong begitu. Lah kinten-kinten kita nanti kalau mati pengen kaya tikus apa? Wangi. Bapak nanya nih hadirin, kita pengen wangi atau seperti tikus? Wangi. Ya kita pengen wangi ya. Coba. Jujur saja. Kalau enggak mandi seminggu kira-kira wangi atau mambu? Enggak mandi seminggu kira-kira wangi atau mambu? Kira-kira mambu. Lah mambunya wangi atau oh kecut. Ya, aromanya tidak enak. Kalau enggak mandi seminggu aromanya jadi tidak enak. Kan seperti itu. Lah butuh parfum enggak kira-kira biar wangi? Ya kita butuh parfum kan? Butuh parfum. Sama dengan tubuh kita ini, maka roh kita juga demikian. Roh kita ini kalau enggak dimandikan ya mambu. Lah biar wangi, yo ngaji yo. Begitu loh maksudnya pesannya Rasulullah SAW. Pengen harum kamu, ya kamu baca Al-Qur'an. Permisalan mukmin yang ngaji seperti buah yang harum rasanya enak. Kamu pengen harum dan rasamu enak, yo ngaji yo. Jadi baca Al-Qur'an itu seketika merubah roh kita menjadi harum dan itu sesuatu saat nanti oleh Allah ditampakkan di jasad sehingga jasadnya menjadi harum juga. Saya pernah ketemu dengan satu orang soleh, fotonya ada di atas itu, Habib Anis itu. Itu beliau ketika sakit kan tidak boleh mandi sama dokter. Lama sekali. Habib Anis itu orang yang paling senang pakai parfum. Senang pakai parfum. Dan parfumnya itu wanginya khas. Tetapi ketika sakit beliau tidak mau pakai parfum. Di akhir umurnya gak pakai parfum. Cuman yang saya heran. Jenengan percaya boleh, gak percaya juga boleh. Yang saya heran, itu kok semua yang dipakai jadi wangi. Baju yang dipakai dilepas wangi. Sarung yang dipakai dilepas wangi. Sampai sarung yang waktu itu saya dapat dari ketika setelah beliau meninggal, saya dapat sarungnya. Itu sarungnya setelah berbulan-bulan saya cuci pakai rinso, pakai apapun, itu wanginya tetap wangi tubuhnya. Rinsonya kalah. Coba tolong diterangkan. Pakai akal model bagaimana kita harus menjelaskan ya. Bisa diterangkan pakai akal enggak yang begitu kira-kira? Ini ada Pak Dokter di samping saya. Susah. Tapi akalnya ya ini, akal kita tuh dibimbing sama Nabi gitu loh. Akal kita dibimbing sama Nabi. Kalau Nabi sudah bilang baunya mukmin, ya mukmin tuh memang bau. Kalau dia ngaji ya wangi gitu loh. Lah karena hidupnya memang sering baca Al-Qur'an, cinta sama Al-Qur'an, kalau wangi ya pantas. Justru kalau enggak wangi itu aneh. Makanya hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau setelah kita mendengar ini baru potongan satu hadis tadi loh. Mendengar begini kira-kira kita semangat ngaji atau enggak semangat ngaji? Ini semangat tapi semangat ngantuk kelihatannya nih. Semangat atau enggak semangat? Semangat ya. Ya, ini kelihatannya yang di bagian sana perlu saya kasih TV satu biar lihatnya lebih enak ya. Kemarin dulu kan udah dikasih amben di sini. Cuman saya rasanya di atas tuh enggak enak gitu loh. Hati saya tuh enggak apa namanya? Enggak tekan, Bu. Jadi ngajarnya tambah enggak enak. Tapi kalau begini nih rasanya enak. Nanti biar yang di belakang biar bisa lihat jelas, kita kasih TV yang besar satu di situ, nempel di tembok, sehingga kalau pas ngaji Ibu enggak perlu dangak-dangak begini. Capek kan ya, Bu ya? Ya biar lihat ke depan tapi enak gitu kan? Masih nyatu, masihnya nyatu. Kemudian Rasul melanjutkan sabdanya, "Wa matsalul mu'mini alladzi la yaqra'ul Qur'an kamatsali tamrah, la rihalaha wa ta'muha hulwun." Lah kalau mukmin tidak baca Al-Qur'an, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, permisalannya seperti buah kurma. Buah kurma itu aromanya enggak ada. Enggak ada aromanya tapi rasanya enak. Mendinglah, mending. Mending. Ramambu ngono wae. Enggak ada aroma kan enggak sampai mambu toh ya? Enggak mambu. Tapi ora wangi. Ora wangi ya ora mambu. Lumayanlah rasanya penak. Ya rasanya enak. Masih dicari orang. Wa matsalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an matsalur raihana. Rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Nah, yang repot orang munafik baca Al-Qur'an itu ambune wangi tapi rasane pahit. Ambune wangi rasane pahit. Jadi aromane ngapusi ini. Kamuflase. Tertipu kita. Buah aromanya harum tapi rasanya pahit. Dikatakan di sini seperti raihana. Ya. Raihana itu apa? Sejenis tumbuh-tumbuhan. Ada tumbuh-tumbuhan itu ada aromanya harum, tapi kalau dimakan pahitnya luar biasa. Kalau kita di Jawa apa ya? Hah, gondong apa? Sembuan. Nah, kata Pak Dokter Masa sembuan gitu ya. Ambunya mungkin wangi tapi rasanya Pak pahit. Lah munafik baca Al-Qur'an itu bagaimana? Sebetulnya dia enggak iman sama Al-Qur'an. Yang dimaksud begitu munafik. Enggak iman sama Al-Qur'an tapi dia ngaji untuk mendustai orang lah, orang lain. Ben ketokan ki lho muslim. Padahal dia bukan muslim, dia seorang munafik. Ini bahaya. Wa matsalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an. Ya, atau munafik mukmin. Karena munafik itu ada dua. Munafik kafir sama munafik mukmin. Ada orang kafir pura-pura beriman, ada orang beriman tapi munafik. Nah, ciri-cirinya apa? Ini kita masuk kategori ini. Kita masuk kategori satu, kalau ngomong suka dusta. Idza wa'ada akhlaf, kalau janji tidak menepati. Idza tumina khon, kalau dikasih amanat dia berkhianat. Coba menurut ulama yang dimaksud kalau berkata dia berdusta tergolong munafik itu yang bagaimana? Saya pelajari, ternyata menurut ulama kategori berdusta sehingga dikatakan munafik adalah kalau orang ngomong seperti ini misalnya. Di perempatan Batu Rono ada kecelakaan. Ada kecelakaan, anak muda naik motor kepleset glundung. Seperti itu misalnya. Insya Allah enggak ada ya, cuman misal. Lah ini ada orang datang nemui saya, misal nemui saya, terus ngomong, Habib, di perempatan Batu Rono ada kecelakaan, anak muda naik motor glundung sikile teklek. Padahal dia enggak lihat, kakinya teklek atau enggak teklek itu enggak lihat. Dia itu cuman dengar ada anak muda kecelakaan glundung, kan begitu. Dia mulai nambahi satu kata, sikile teklek. Walaupun kenyataannya ada, tapi ada tambahan satu kata, kakinya patah. Ya, mungkin cuman kesleo, dia sebutkan patah. Itu sudah kategori munafik. Berarti kita masuk kategori enggak nih? Bu, Ibu kalau waktu belanja sering keprucut ngapusin enggak, Bu? Banyak ibu-ibu kalau belanja tuh dalam tawar-menawar sering keprucut ngapusi. Misal begini, saya kemarin barusan beli cuma 5.000, padahal ndek ngi yo ra tuku. itu keperucut ngapusi, kebacut sudahan kan. Nah ini termasuk kategori munafik. Mukmin tapi munafik. Makanya kita kalau ada hadis yang mengatakan orang munafik baca Al-Quran, ojo-ojo aku ini. Jangan-jangan saya ini. Lah munafik yang baca Al-Quran masih ada aromanya. Masih ada aromanya, itulah Al-Quran gitu loh. Itu Al-Quran, kehebatannya Al-Quran sampai walaupun munafik baca Al-Quran, dia harum gitu. Karena Al-Quran ini kalamullah. Walaupun dia munafik, dia baca Al-Quran, ya wangi. Gini gambarannya. Kita enggak mandi seminggu. Terus masuk toko minyak wangi yang harga parfumnya itu 10 juta, 20 juta gitu. Keluar kira-kira ketularan wanginya enggak? Ketularan loh. Keluar kan ketularan wanginya. Lah kalau kita disemproti, itu baru masuk loh. Kalau disemproti, nempel tuh wanginya. Padahal ini enggak mandi 10 hari atau enggak mandi seminggu. Ya enggak mandi seminggu. Kenapa? Karena memang parfumnya harum. Nah orang yang mau jejer sama Al-Quran, seburuk apapun orangnya, mau jejer sama Al-Quran, kecipratan wanginya Al-Quran. Kecipratan harumnya Al-Quran. Makanya kalau dia baca, walaupun niatnya elek, wangi elek, niatnya enggak benar, orangnya munafik, ya tetap entok wangi ini. Tetap dapat manfaat, harumnya dapat. Tapi aslinya orang tadi rasanya pahit. Lah sudah munafik, kata anak Rasul. Wa matalul munafik alladzi la yaqra'ul Qur'an. Udah munafik, ngaji yora. Sudah munafik, ngaji dia juga tidak mau. Dia tidak baca Al-Quran. Maka dia seperti kama talil handolah. Dia seperti buah handolah. Tidak berbau dan rasanya pahit. Wangi yora, pahite raeram. Nah sekarang kira-kira kita pilih yang mana ini? Pilih yang jadi kurma atau kita pilih jadi limau tadi? Pilih jadi limau. Kalau kita pilih jadi limau berarti kita harus ngapain? Harus ngaji. Lah harus ngaji itu berarti banyak atau sedikit? Banyak. Lah banyaknya itu sesekali atau istiqomah? Istiqomah. Lah minimal dikatakan banyak itu satu hari berapa? Para ulama mengatakan minimal ukuran paling sedikit khatam Al-Quran itu 40 hari sekali. Paling sedikit khatam Al-Quran 40 hari sekali. Nah kalau bisa rodo api 30 hari sekali. Rodo api 30 hari sekali. Kalau 30 hari sekali berarti satu hari satu jus. Mau bagus. Bagus banget seminggu sekali. Mau TOP BGT SKL 3 hari sekali. Ya 3 hari sekali. Nah kalau kurang dari 3 hari, orang umum awam baca, kurang dari 3 hari kok khatam, justru kurang bagus. Genah moconnya mesti rakar-rakaruan. Oh ngaji ora lancar. Ya, enggak ya. Saya mau khatam 3 hari, Habib. Saya 3 hari sekali khatam, Habib. Wah, ngaji terus. Tambah ini banyak salahnya dia nanti. Banyak salahnya. Lain kalau yang ngaji memang pakar. Ya, kan ada hadis itu, kalau ngaji itu khatamnya 3 hari sekali. Jangan kurang dari 3 hari sekali. Ini untuk ukuran orang awam. Tapi kalau untuk ulama, kalau bisa sehari 10 kali. Kalau bisa sehari 20 kali. Dicontohkan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mantunya Kanjeng Nabi. Beliau baca Al-Qur'an itu sehari sekali khatam dan itu dalam salat sunnah satu rakaat witir. Mau nyontoh? Jadi dibuka rakaatain khafifatain, dua rakaat ringan, setelah itu satu rakaatnya khatam Al-Qur'an. Allahu Akbar. Sampai subuh berarti ya. Khatam Al-Quran. Itu tiap hari Sayyidina Utsman bin Affan. Setiap hari. Saya tuh mikirnya begini Pak Dokter. Lah orang sholat satu rakaat khatam Al-Quran. Kok orang ngentut gitu? Kok enggak batal wudunya itu ya? Kok terus tidak pengen ke kamar kecil gitu kan? Kok enggak kebelet pipis? Ya. Kok bisa seperti itu? Orang-orang dulu kok bisa, kenapa? Terus tak pikir-pikir, ya iso. Lah orang dulu tuh makannya dikit. Dan makannya juga enggak ngawur. Lah kalau kita enggak, semua kan dimakan. Rambak ya dipangan, karak ya dipangan, kerupuk ya dipangan, pitik ya dipangan. Ya kan daging kambing ya dimakan. Ketemu apapun ya dimakan. Bahkan manusia juga dimakan. Lo ngerasani itu kan makan daging saudaranya. Semua dimakan. Minum. Dikit-dikit minum. Dikit-dikit minum. Makanya kita tidak bertahan lama. Wudhu ini tidak bisa bertahan lama. Lah orang dulu kan mampu nahan wudhu lama. Sholat subuh dengan wudhu isya 40 tahun. Model Imam Ahmad bin Hanbal itu begitu. Sholat subuh dengan wudhu isya sekian puluh tahun. Sholat subuh, wudhunya isya. Lah kalau kita ba'diyah isya, itu wudhu lagi. Ba'diyah isya udah wudhu lagi, sebatal gitu. Kalau kita begitu. Wah, ada satu anak muda lapor saya, Bib, saya bisa Bib. Sholat subuh, wudhunya isya. Kok isya? Iya, soalnya saya sholat isya-nya itu menjelang subuh. Akhirnya tunggale. Jadi sholat isya-nya menjelang subuh, azan subuh kurang 10 menit, sholat isya gitu kan. Jadi masih bertahan dia. Kalau begitu ya banyak yang bisa ya. Ini enggak, sholat isya di awal waktu, wudhunya bertahan sampai subuh, berarti tidak tidur. Kalau tak tidur, tidurnya sambil duduk. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW pernah bersabda, inna hadhil qulub tasda'u kama yasda'ul hadid kila famajla'uha ya Rasulullah qala tilawatul Qur'an. Rasul menyatakan sesungguhnya hati itu akan berkarat seperti besi berkarat. Jadi besi kalau kena panas, kena air, kena panas, kena air kan karatan. Lah hati kalau kena panas, kena air ya karatan. Lah panas air, panas airnya hati itu apa? Ya dosa-dosa itu. Kalau hati ini berbuat dosa, berbuat dosa, berbuat dosa, hatinya karatan. Maka Rasul ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kalau besi karatan itu kan kita tahu cara menggilapkannya lagi, tahu. Lah kalau hati karatan, biar gilap lagi caranya bagaimana? Sebab kalau hati udah karatan itu nontonnya jadi gak bener kabeh. Hati ini kan alat untuk melihat. Lah kalau udah cerminnya karatan, ibu misalnya dandan, bapak dandan. Cerminnya rusak itu loh. Terus bisa bercermin dengan baik atau enggak baik itu. Ya enggak enak. Wah, ini kok kelihatannya cuma hidung saya nih. Yang lainnya kok budek nih. Ya, makanya harus dibetulkan dulu nih cerminnya. Lah kita melihat dengan hati, hatinya didandani dulu. Lah dandaninya bagaimana biar gila, biar bersih? Rasul udah ngajari. Caranya adalah dengan tilawatul Quran, membaca Al-Qur'an. Pertanyaan saya. Nah kalau dari sekian hadis yang sudah saya bacakan tadi dan kita bahas pelan-pelan bersama, sebetulnya ini sudah cukup untuk membuat kita jadi nambah ngajinya atau belum cukup? Hadirin, para pemirsa, kira-kira sudah tersemangati untuk ngaji atau belum tersemangati? Sudah tersemangati? Pertanyaan kedua, kira-kira sudah sadar belum kalau selama ini bangkrut ngajinya? Sadar bangkrut ngajinya? Ya. Mesti setan bisiki. Anu awakmu kan ngajine ra lancar, dadi nek didik ya wajar. Nah, itu setan itu. Itu setan. Justru orang yang ngajinya enggak lancar tuh ngajinya yang banyak. Walaupun diulang-ulangi, alif lam mim, alif lam mim. Kalau satu hari ngulang-ulangi 7 ayat bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Satu hari 7 ayat, kalikan 30, 210 ayat, 210 ayat, satu bulan 210 ayat. Bulan berikutnya, dia ngaji yang udah diulang-ulangi itu, lancar atau enggak lancar? Ya lancar. Mungkin hafal gitu. Setengah hafal. Karena mau ulang-ulangi. Lah yang jadi masalah enggak kita nurut setan. Saya ini ngajinya enggak lancar. Terus malas ngaji. Ya namanya orang enggak lancar tuh ya dilancarkan. Oh naik sepeda aja belum lancar, keluyuran terus. Betul, betul. belajar motor. Oh, saya naik motornya belum lancar, saya mau melancarkan motor saya dulu ya. Belajar nyetir, saya nyetirnya belum lancar, saya mau melancarkan nyetir saya dulu ya. Kan begitu. Lah urusan ngaji kenapa kita gak begitu? Kedien kok orang lancar-lancar. Kenapa? Berarti kita bangkrut karena kita tidak berusaha. Dokter Hermansa ini sampel ilat Cino. Beliau tuh ngomong sama saya, ilatmu Arab enak, gue ngaji enak. Ilat Cino ki gue ngaji angel. Ternyata ilat tuh lain ya bu ya. Ilat Jawa, ilat Cino, ilat Arab ki beda-beda. Makanya saya syukur nih, ini dapat lidah yang buat ngaji gampang. Lah beliau dapat lidah yang buat ngaji rodok angel. Kan rodok pelo-pelo begitu ya Pak Dokter ya. Ya. Kata beliau, beliau Cina kok bu. Apa namanya lidahnya orang Cina itu rodok pelo-pelo dikit. Ya walaupun lahirnya di Indonesia. Ya, hidupnya di Indonesia. Maka di Indonesia lawang darah keturunan Cina. Ya tetap ilatnya model Cina. Paham ya? Ini bukan menghina. Ini beliau ngomong sendiri sama saya. Seperti itu. Bukan penghinaan. Tapi menyadari kelebihan. Dan di mana dikasih Allah sedikit sedikit sesuatu yang rodok kurang dibanding yang lain, tapi jadi ajang pahala. Lalu begitu sadar kok ilatku rodok angel. Beliau ini setiap hari belajar ngaji. Wong kemarin laporan sama saya lagi dapat satu guru ngaji. Kedian ki belajar ngaji terus melancarkan ngaji dan sudah lancar, ngelancarkan terus. Lah kok kita yang belum lancar enggak mau belajar padahal ilate Jawa ki luwih mending timbang sing Cina. Ngapunten. Kalau kiai itu baca Al-Qur'an kan gampang kok, lidah Jawa. Itu nikmat dari Allah. Sudah dikasih lidah yang gampang ngaji kok enggak mau digunakan belajar ngaji. Berarti kebangetan enggak kita ini? Ayo to ngomong atau kebangetan to ngakui kok angel men. Kebangetan luar biasa. Makanya sebelum belajar tafsir Jumat depan, sekarang ini saya mau ngompor-ngompori diri saya dan hadirin semuanya untuk belajar ngaji. Ya. Ngisin-ngisini muslim kok ra iso ngaji. Itu harus izin kita. Ya kita harus izin sama diri kita sendiri. Izin aku. Mosok aku sakmene kok urung iso ngaji. Aku arep belajar. Saya itu pernah ngisi pengajian di sebuah masjid di Solo Baru. Alhamdulillah, itu bapak-bapaknya kalau habis isya belajar ngaji. Dan yang belajar ngaji ada yang dosen, ada yang rektor, baru belajar ngaji. Tapi itu luar biasa. Kenapa? Sadar ngaji itu penting. Makanya walaupun udah tua, ya sanggup belajar. Saya pernah diceritain sama Mbah Yai Idris ya, Jamuro. Pak Yai Idris Jamuro itu di daerah sekitar Pondok Pesantren Tamirul Islam Al-Muayyad itu ada seperti TPA, tapi TPA untuk bapak-bapak. TPA bapak-bapak. Nah nanti kalau sudah selesai bisa ngaji, kan di wisuda. Selesai ikrok di wisuda. Nah ini di panggung di wisuda, kakek sama nenek sama cucunya jadi satu. Jadi kakeknya di wisuda jejer sama cucunya. Lah ini kan luar biasa. Kenapa? Karena semangatnya mau belajar Al-Qur'an. Nah, di Hadramut sana pernah ada satu kakek-kakek umur 60 kan ya sudah lumayan kakek tuh ya. Umur 60 tahun. Karena di Hadramut waktu itu masa perang, dia dijajah sama komunis di masa itu. Hidup tuh susah. Maka nih kakek-kakek ini berangkat dia ke India. Berangkat ke India. Perlunya apa? Mau cari penghidupan yang lebih mudah. Cari penghidupan yang lebih mudah. Sampai India ngelamar kerjaan. Setiap ngelamar ditolak. Kenapa? Ditanya. Dia ngelamar pengen jadi pasukannya kerajaan. Ditolak. Kenapa ditolak? Usia tidak memenuhi syarat. Umurmu 60 kok mau jadi pasukan? Gak bisa. Udah. Lamar lagi dia jadi petani. Ya, pengen kerja di sawah. Ditolak lagi. Umurmu udah 60 tahun lebih. Tenagamu ini sudah tidak bisa menghasilkan. Jadi mohon maaf, ditolak. Lah karena ditolak terus dia bingung. Saya pergi dari negara saya mau cari penghidupan yang lebih mudah. Kok sampai sini tambah ruwet? Makan aja susah. Untungnya kok ketemu satu orang. Mohon maaf, Pak. Bapak ini pantasnya tinggal di pesantren sana. Tinggal di pesantren sana. Karena yang tinggal di situ, Pak, pokoknya syaratnya satu, jadi santri, mau belajar ngaji, maka boleh nginep di sana, dikasih tempat tinggal, dikasih makan. Maka dia mengatakan, alhamdulillah, wis minimal lah untuk mangan karunggung turu. Masuk dia ke pesantren itu, belajar ngaji. Ditanya, ini huruf apa? Alif aja gak ngerti. Jadi belum tentu orang timur tengah itu ngerti alif ba'ta. Makanya banyak orang-orang Timur Tengah masuk Indonesia itu kaget. Duh, wah Indonesia kok pinter mengaji. Dipikir ini pinter ngaji, iso bahasa Arab. Nyatanya ya ora iso. Ngajinya pinter, tapi yang gak bisa bahasa Arab. Mereka bingung, ini bahasa Arab gak bisa. Tapi kok ngajinya luar biasa. Sama dengan kita mungkin A, B, C, D gitu. Banyak yang buta huruf kan. Nah di sana juga sama. Banyak yang buta huruf alif, alif ba'ta. Ini alif gak ngerti umur 60 tahun. Karena memang syaratnya harus belajar, ya beliau duduk belajar. Lah belajar itu sambil kadang diketak, dicitak sama anak-anak kecil. Anak-anak kecil itu kan bling-bling gitu ya. Lihat ada kakek-kakek belajar ngaji. Alif, ba, tak disin-isin. Wes tuwa, reso ngaji. Ye, kalau kita gitu ya. Diparani, tuk, lari. Nah karena tuk, lari, dia mengatakan sama anak-anak, gak apa-apalah, pantes saya ini dicitaki terus. Aku lagi sadar, masa aku wong Islam, umur swidak, ngaji kok ora iso. Nyat, perlu aku diduduk, ini perlu. Akhirnya duduk, subhanallah, karena semangatnya luar biasa. Dalam waktu 1 tahun, hafal Al-Quran. Bukan cuma bisa, Pak. Hafal Al-Quran, ini bukan dongeng, ini kisah nyata. 1 tahun hafal Al-Quran. Setelah itu kiainya ditanya sama ulama-ulama, yai, jenengan nih kelihatannya kan ajal udah deket, sakit. Nah nanti yang mimpin pesantren siapa gantinya? Kiainya ya rojok gladra. Itu. Yang itu. Eh kita lagi ajaran ngaji mau ki. Itu nanti yang gantikan saya. Ya muridnya kaget kabeh, lo ngaji urung iso kok ganti ki. Oh ini kiainya kan ulama besar di India sana. Tapi karena ini yang ngomong kiainya ya mereka percaya, yakin. Berarti kiainya lebih ngerti gitu kan. Diikuti betul perkembangan orang tua tadi, subhanallah, dalam 1 tahun hafal Al-Quran. Dalam berapa bulan kemudian hafal sekian puluh ribu hadis. Dan ngerti ilmu fikih, belajar betul. Dan betul dia jadi orang yang paling alim akhirnya di kota itu bisa menggantikan gurunya tersebut. Makanya kita nih yuk semangat. Semangat ngelancarkan ngaji. Siap? Ini siapnya gak siap tenang nih. Siap belajar sama anaknya? Mikir. Nah kalau kita kurang lancar, anak kita lebih lancar kan seharusnya lebih enak belajar sama anak sendiri daripada belajar sama orang lain. Duk, tolong bapakmu ajar orang ngaji sih. Sedino orang ayat, baik tolong, duk. Bapak izin, timbang diajari Pak Demu izin, Bapak. Diajari Pak Lemu izin, ajaran awakmu we. Kan lebih enak ini kan. Ibunya gitu juga. Duh, tolong duh, ibu ajarono. Ini nikmatnya luar biasa. Dan sudah saatnya di kampung-kampung itu dibuat TPA bapak-bapak. Ya TPA bapak-bapak diperbanyak itu sudah saatnya. Kenapa? Karena yang lebih pantas banyak ngaji bapak-bapak. Kenapa? Bapak-bapak udah cepat dengan kematian dekatnya luar biasa. Kan cedak mati kan sanggup urip kudu akeh buat mati kan ya. Makanya ngaji diperbanyak. Nah, siapa yang banyak ngaji, karat hatinya akan terkikis. Makanya dilakukan tombo hati ono limo. Di antaranya baca Al-Quran sak manane. Lah ngajinya itu diperbanyak dulu. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bazdar menyatakan, monggo diunjuk. Lah maksudnya tuh saya tuh mempersilahkan diri saya sendiri. Bibu Ahmad monggo diunjuk. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bazzar, Kanjeng Nabi SAW bersabda, "Innal baital ladzi yuqra'u fihil Qur'an yakthuru khairuhu wal baital ladzi la yuqra'u fihil Qur'an yaqillu khairuhu." Sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran menjadi banyak kebaikannya. Dan sungguh rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya menjadi sedikit kebaikannya. Nah ini petunjuk Kanjeng Nabi. Kalau pengen rumahnya itu jadi banyak mendapatkan kebaikan, harus banyak dibacakan Al-Quran. Nah selama ini rumah kita mana yang lebih banyak? Dibacakan Al-Quran atau dinyanyikan dangdutan? Kalau sama-sama banyak itu mending. Kenyataannya bukan sama-sama banyak. Ini acara-acara televisi itu pagi itu penuh dengan hiasan nyanyi-nyanyi. Betul enggak itu? Betul kan? TV dinyalakan orangnya enggak lihat. Perlunya cuma dengar suara nyanyi-nyanyinya. Nah ini nyanyi-nyanyi itu Masya Allah banyak di TV. Kita tonton, kita dengarkan. Tapi kalau TV ada suara ngaji, mesti dicileke. Betul-betul. Apalagi azan maghrib. Allahu Akbar gitu kan. Langsung kecilkan. Tapi kalau ada suara dangdutan atau nyanyi, volume ditambah. Kalau ngaji dikecilkan. Bahkan kalau ada acara ngaji, ganti channel. Channelnya dipindah. Kalau ada acara film, langsung mendek channel. Itu kita begitu. Lah, kalau kita sudah sadar begitu itu menyebabkan rumah kita jadi sedikit kebaikannya, mestinya kita ada upaya. Gimana caranya rumah saya biar banyak kebaikannya? Caranya, ya ngajinya diperbanyak. Manfaatnya apa Tobib? Oh, Rasul sudah bilang banyak kebaikannya. Jadi selama ini kalau rumah banyak masalah, ya teliti saja, ngaji ini mesti kurang. Kerja kok duit entek. Ya berarti ngajinya kok kurang. Duit bojo ning omah kok cerewet, ngaji ini mesti kurang. Udah, mesti terbukti itu, terbukti. Ngajinya pasti kok kurang. Coba kalau suami ngaji gitu. Bojo tuh mau cerewet mesti ya rodok mikir. Ratego melas. Nah, jane bojoku tak sawang-sawange wong ya ape. Timbul ibanya itu akan timbul. Ya kecuali kalau bojone nyet rodok orang genah gitu ya. Wis bojo ndek bojo ngajinan kok jek koyo ngono ya. Berarti kan memang ini kasus-kasus tertentu saja kan ya. Ini diperbanyak baca Al-Qur'an, maka keberkahan akan turun ke rumah kita. Kemudian itu tadi baca. Habib, Ustaz, Yai. Lah kalau baca terus kesel. Baca terus kesel. Nah kalau denger kentok itu kira-kira dapat ganjaran enggak? Lah iki jenenge rodok males iki. Ini mikirnya udah mikir politik amal. Kalau saya baca terus capek. Kalau saya cuman dengarkan kira-kira bagaimana? Cuman mendengarkan kira-kira bagaimana? Jelas di surat Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wong cetok. Kalau Al-Qur'an dibacakan, maka dengarkan dengan baik dan tenanglah. Tenang. Kamu pasti kalimat la'allakum itu kalau Allah yang menjanjikan, maka terjemahan itu suka keliru ya. Kalau di terjemahan paling ditulis agar kalian mendapat rahmat. Itu kurang pas. Ya itu kurang pas. Jadi kalau kalimat la'alla, Allah yang ngomong la'allakum, bukan agar kalian, bukan semoga kalian. Tapi la'alla kalau Allah yang ngomong, itu artinya pasti. Makanya kalau kita nerjemahkan tuh suruh buka tafsir tuh biar pas tuh di situ maksudnya. La'allakum turhamun, pasti kalian mendapat rahmat. Jadi kita modal ngerungoke wae, itu langsung dapat rahmat. Lah padahal orang masuk surga itu karena amal atau karena rahmat? Karena rahmat. Lah yang bisa mendapatkan menyebabkan dicintai Allah kalau kita dapat rahmat. Nah, salah satu cara menggapai rahmat diam mendengarkan Al-Qur'an dibaca. Sayang. Ngapunten. Kalau ada pesta-pesta perkawinan, ada acara-acara pengajian, ngapunten ya. Saya itu kadang ya rojok miris. Tibalah kita pada acara inti yang kita tunggu-tunggu. Aku jane ngono ki guanyel. Bener, saya enggak cocok sama kalimat seperti itu. Ya, acara inti yang kita tunggu-tunggu. Nah, di depannya itu pembukaan, qiraatul Quran. Dianggap biasa. Lah mubaligh ceramah acara inti yang kita tunggu-tunggu. Lah ngajine kok biasa. Emangnya mubaligh sama Al-Quran? Hebat mubalighnya? Ya ora. Al-Quran ini yang paling utama. Dan yang lebih jengkelin lagi, teman-teman saya qori Al-Quran itu suka enggak dihargain. Jadi kalau qori Quran datang, itu yang hadir ya biasa saja. Alah deh. Tapi coba kalau Habib Muhammad yang datang, tangannya mesti gue rebutan. Mubalighnya ini. Ya, mubalighnya. Misal Mas Edwin jadi korek gitu ya. Naik ke atas panggung, yoran yang sing lirik. Josiswe, gendang rampung. Mesti gitu. Ya kan? Korek ini di apa namanya, gak dihargai. Ngaji ini rasa suwe-suwe. Ngaji ini rasa suwe? Rasa suwe-suwe. Ya memang jangan satu jus, itu kan kebablasan kan ya. Karena acaranya pengajian. Tapi kan ya jangan aja sidik-sidik gitu loh ya. Karena ini pokok. Ya ini pokok. Lah kadang enggak. Ketika Al-Quran dibacakan, dua ngomong di Dewi. Kalau mendengarkan mendapat rahmat, berarti kalau ngomong mendapat apa? Laknat. Gitu loh. Makanya hati-hati. Kalau ada Al-Quran dibacakan, menengok. Sekarang saya mau nanya, presiden ngomong, jenengan di depan ngobrol sendiri, kira-kira diapakan? Di rapat khusus, presiden memberikan arahan. Jadi begini-begini, jenengan ngobrol sendiri, atau saya ngobrol sendiri, kira-kira diapakan? Keluarkan dari ruang sidang, ya, copot jabatannya. Ya, copot jabatannya, pecat sekalian. Kenapa? Tidak menghargai ucapannya presiden. Nah, kalau ucapan presiden tidak dihargai, sanksinya begitu. Nah, kalau Allah lagi ngomong kok kita enggak dengar, tentu namanya kita itu menghargai Allah atau tidak? Namanya belas tidak menghargai. Karena itu perlu kita mendengarkan Al-Quran yang dibaca itu harus. Ada yang nanya, Bib, pahalanya banyak mana, Bib? Yang ngaji atau yang mendengarkan? Ini saya di SMA pernah ditanya itu. Fel. Jadi saya tuh di SMA rodok beling, tapi suka ditanya-tanyai begini-begini. Jadi mungkin dulu bakat-bakat jadi ustadz sudah ada karena doyan ngomong. Doyan ngomongnya itu, cerewetnya. Fel. Wong ngaji ngrungokke tok. Lah, dhek kan ngrungokke. Karo sing maca ki ganjarannya akeh ndi? Saya juga bingung, oh ya. Wong ngrungokke karo wong sing ngaji, ganjarannya akeh ndi? Saya nanya, akhirnya saya cari jawaban itu. Yang baca Al-Quran sama yang mendengarkan Al-Quran, pahalanya banyak mana? Jawabannya itu cantik sekali. Yang lebih khusyuk, yang lebih banyak pahalanya. Jadi nak ngaji ngelamun, sing ngrungokke khusyuk, ya ganjarannya akeh sing ngrungokke. Lu ada itu orang dengarkan, yang ngaji itu mungkin dilaku-lakukan, tapi ngelamun. Yang dengarkan tuh khusyuk, nangis-nangis. Oh ya ganjarannya lebih banyak ini. Meskipun sebabnya dari yang ngaji, tapi tetap lebih banyak yang mendengarkan ini. Karena dia mendengarkan dengan kesungguhan. Makanya kita jangan kecil hati. Kalau memang ngajinya belum lancar, yuk dilancarkan dan banyak-banyak mendengarkan. Ya. Ini masih banyak hadirnya. Insyaallah nanti berarti ini nyambung Jumat yang akan datang. Kita belum bisa masuk tafsirnya dulu ya. Biar kita matang betul ya. Jadi Jumat depan nih lembarannya dibawa ya. Ya Jumat depan. Ini saya tambah satu. Iya enggak apa. Kita tambah nanti satu apa namanya? Hadir dulu. Jumat depan itu sudah mulai Maulid atau belum? Saya belum dapat kepastian. Kemarin dulu saya sempat ngobrol-ngobrol sama Habib Husin, katanya nunggu bulan September, tapi coba kita lihat dulu ya. Nanti saya kalau memang cuma depan Maulid ya tinggal Maulid. Kalau pas kajian yoka, kajian ya gitu aja kan? Santai. Manistama ila ayatin min kitabillah kutibat lahu hasanatun mudha'afah wa man talaha kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Siapa yang mendengarkan satu ayat Allah dibaca, dia mendapatkan satu pahala kebajikan yang dilipat gandakan dari 10. Sama seperti orang yang baca. Nah, cuman orang yang baca dengan khusyuk, tentunya lebih, dapat pahala lebih. Kalau yang mendengarkan, pahalanya sama dengan yang mendengarkan. Yang mendengarkan, pahalanya sama dengan yang membaca. Tapi kalau yang membacanya itu khusyuk, ada tambahannya. Wa man talaha kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Orang yang mau membaca Al-Quran, maka yang dia baca tadi akan menjadi cahaya kelak di hari kiamat. Oh, kiamat itu dapat cahaya, nikmatnya luar biasa, terang jalannya. Nah itu tadi cukup, sudah jam 10 kurang 10 menit. Jadi saya ngomong sudah lama atau baru saja? ini yang saya di depan saya ini manusia atau malaikat? Mosok deh tadi saya ngomong sampai begini, meksake suara yang sisa-sisa batuk ini, jenengan bilang saya baru ngomong. Baru satu jam ya, satu jam lebih ya. Dari setengah sembilan tadi mulai, setengah sembilan lebih dikit. Ada yang mau nanya enggak? Ada yang mau nanya? Silakan. Nama, alamat singkat. Sudah nyala belum? Mas Roni, Sonia. Coba lihat sebentar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ari Wahyudi dari Sukoharjo. Yang saya tanyakan pahalanya mendengarkan sekarang kan banyak murotal. Itu sama atau tidak? Murotal, kita sering mendengarkan murotal-murotal itu. Iya. Alhamdulillah itu judulnya mendengarkan Al-Qur'an dibaca, bukan mendengarkan qori membaca Al-Qur'an. Wa idza quri al-Qur'anu. Jadi ketika Al-Qur'an dibacakan gitu kan? Dibacakan. Tentunya kalau misalnya azan, azan Allahu Akbar itu kan ada sedikit kewajiban kita menjawab azan. Kalau azan, di situ ulama mengatakan kalau azannya live langsung, muadzin langsung azan, disiarkan radio atau TV tapi langsung bukan rekaman, maka di situ disunahkan menjawab azan. Tapi kalau azannya rekaman, rekaman tape, rekaman CD atau apa, maka itu tidak disunahkan menjawab. Jawab bagus, tapi tidak sampai dapat pahala sunnah. Karena azannya juga azan rekaman. Nah, tapi kalau mendengarkan Al-Quran, itu mau rekaman maupun tidak rekaman, judulnya ini Al-Quran dibacakan. Ya, Al-Quran dibacakan. Kalau sudah Al-Quran dibacakan, makanya ayatnya kan wa idza quri al-Qur'anu. Bukan idza qara'a fulanu Qur'anan. Jika fulan membaca Al-Qur'an gitu. Kalau fulan baca Al-Qur'an kamu dengarkan, berarti harus ada manusia yang membacanya. Wa idza quri al-Qur'anu, kalau Al-Qur'an dibacakan. Ketokan sing maca apa ora ketokan sing maca, mungkin cuman swara tok gitu kan ki Al-Qur'an ya ruwono gitu. Ya dengarkan. Otomatis pahalanya ya insyaallah tidak kurang dari kita mendengarkan langsung dari orang yang baca Al-Qur'an. Dan alhamdulillah sekarang banyak CD-CD MP3 Al-Qur'an kan? Dulu tuh di Amerika sana saya pernah baca di sebuah artikel, saya baca waktu masih sekitar SMA ya. Jadi saya kalau nyari lagi sekarang ya susah. Ada satu orang Yahudi. Orang Yahudi itu kan bencinya sama Islam luar biasa. Yahudi yang benci, Yahudi yang masuk Islam ya banyak. Ya kan? Tapi ini Yahudi yang benci sama Islam. Dia itu kena sakit jiwa. Tidak bisa tenang jiwanya, stres. Dan di Amerika sana kalau orang sakit jiwa enggak tenang gitu kan pergi ke dokter jiwa. Nah, dokter jiwa di Amerika itu enak. Karena di sana hitungannya per 15 menit. Duduk ketemu 15 menit itu bayarnya sekian dolar. Jadi kalau mau curhat itu bayar. Curhat 15 menit sekian dolar. Curhat setengah jam sekian dolar. Misalkan saya buka tarif terima curhat gitu ya lumayan jane ya. Kalau ustaz kan alhamdulillah gratis toh ya. Mau curhatnya 1 jam ya gratis, curhatnya 2 jam ya gratis, curhatnya 4 jam ya gratis. Paling kalau 4 jam kan ditinggal sama ustaznya itu kan, suruh ngomong sendiri. Nah, ini dia karena sudah curhat kemana-mana dan uangnya menipis, enggak sembuh-sembuh. Dia ingat, oh itu katanya Al-Qur'an itu obat. Al-Qur'annya orang Islam itu katanya obat. Akhirnya dia pergi ke tokonya orang-orang Islam yang jual perlengkapan muslim, cari kaset Al-Qur'an. Dulu belum ada CD yang MP3 itu. Kaset Al-Qur'an yang satu tas gitu ya. 30 juz itu. Sama dia setiap mau tidur disetel satu sisi, set A disetel. Sambil merem didengarkan. Tiap mau tidur, enggak sampai satu bulan sembuh sakit jiwanya. Lah itu orang kafir, orang kafir. Ini munafik yaqra al-Qur'an. Iki munafik ngrungokke Al-Qur'an dadine wangi. Ya jadinya wangi. Ini orang Yahudi tidak yakin kepada Allah, enggak yakin sama Rasul. Cuman dia butuh obatnya Al-Qur'an, dia percaya ini Al-Qur'an ini jadi obat, maka dengan mendengarkan saja dia dapat manfaat. Apalagi kita mukmin, kita yakin, kita percaya, ya insya Allah dengarkan MP3, ya asal dengarkannya tadi beneran khusyuk, ya pahalanya luar biasa. Ngatan Mas. Ya, ada yang lain? Ya, silakan. Ibu-ibu kalau ada yang mau nanya nanti boleh ya. Silakan Bu. Sekarang dari Bapak dulu. Langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Katino dari Wonogiri. Nggih, Mas Katino darinya Wonogiri, tapi tinggalnya di tinggal di Palur. Tinggal di Palur. Di Palur. Yang saya tanyakan kalau ba'da maghrib kadang-kadang banyak membaca ratibah hadad. Nah itu lebih utama mana antara membaca Al-Qur'an dengan ratib itu? Iya. Mana yang lebih utama, membaca Al-Qur'an atau membaca ratib? Entah ratib hadad, ratib atau sedikit saya terangkan. Ratib itu suatu istilah nama yang diberikan bagi kumpulan-kumpulan zikir yang disusun oleh orang-orang soleh atau ulama. Jadi ada ulama yang ngumpulkan zikir-zikir, ada zikir A, B, C, D, sekian banyak zikir, dijadikan satu, terus dibaca sekali duduk gitu ya. Itu disebut rotib. Nah, mana yang lebih utama? Baca rotib atau baca Al-Quran? Banyak orang yang kadang gak ngerti isinya rotib itu apa. Lawang rotib itu isinya juga Al-Quran. Ya, isinya Al-Quran. Rotib itu diawali dengan surat Al-Fatihah. Kemudian ayat kursi, kemudian amanur rasul, kemudian al-ikhlas, kemudian al-falah, kemudian an-nas. Minimal kan standarnya rotib ada itu ya. Jadi sebetulnya ketika dia baca rotib, di dalamnya juga dia baca Al-Quran. Tapi ini kan gak khusus, tidak khusus Al-Quran. Nah, tentunya tetap lebih utama yang khusus membaca Al-Quran. Makanya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu yang menyusun rotib hadad itu sendiri, beliau tetap ngaji maghrib sampai isya, setelah isya baru baca rotib. Maghrib sampai isya ngaji, setelah isya baru rotib. Atau ulama mengajarkan maghrib satu juz ngaji, setelah itu baca rotib, setelah itu sholat isya. Lah yang salah orang yang komentar begini, jangan memperdalam rotib, jangan baca rotib, perdalam Al-Quran. Nah ini keliru. Nah ini seakan-akan itu rotib itu enggak penting. Ya seakan-akan rotib itu bukan bagian dari Al-Quran. Rotib itu bagian dari Al-Quran, tapi kan cuma potongan potongan. Lah Al-Qurannya yang khusus, yang kita istiqomah, yang urut sampai khatam, itu lebih utama. Karena zikir Al-Quran tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Jadi zikir baca Al-Quran urut tadi ya, khatam itu tingkat mirid yang paling tinggi. Siapa yang sibuk baca Al-Quran sampai tidak sempat minta dan berdoa kepadaku, aku beri yang lebih daripada orang yang minta. Tapi kadang ada orang begini, ini salah juga ya. Makanya rausah rotip-rotipan, rausah solawat-solawatan, yang penting ngaji. Ngaji wae. Kalimat ini ketoknya benar ya, tapi keliru. Akhirnya bagaimana? Ini kalau orangnya betul-betul ngaji terus gak apa-apa. Kenyataannya orang itu juga baca koran. Kenyataannya orang itu juga nonton TV. Kenyataannya orang itu juga baca SMS. Ya baca SMS. Kenyataannya orang itu juga kirim broadcast message kemana-mana. Kenyataannya orang itu juga ngobrol sama temennya. Makanya kalimatnya dia ini gak pas. Kenapa? Dia ngelarang orang baca rotib, ngaji wae orang sama baca rotib, weh becek weh ngaji. Tapi dia yang ngobrol, yang mau cokoran, dan lain sebagainya. Mestinya dia ngomong begini, luwe becek ngaji, rosa nonton TV, rosa moco koran, rosa moco SMS, rosa iki ngaji, yoki sepaling utama. Itu betul kalau begitu. Nah terus nyikapinya bagaimana, Bib? Ya ngaji jalan, rotib jalan, solawat jalan, karena semua ada waktunya. Malam Jumat solawatan. Jangan dikira yang selawatan enggak ngaji. Nah, yang selawatan itu juga mereka enggak ngaji. Tapi kan kita enggak ngaji 24 jam toh ya. Kenyataannya kan enggak seperti itu. Makanya dibagi-bagi. Cukup jelas? Bisa dipahami ya? Ya. Ibu-ibu ada yang mau nanya? Silakan, mic-nya tolong dibantu dikasihkan. Sudah, ada di belakang ya. Ada. Namanya Bu dan dari mana? Insyaallah kita tiap Jumat begini ya. Ada waktu tanya jawab dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Morwani dari Wonogiri. Nggih, tinggalnya Bu? Tinggal di Jungke 22 tahun. Oh, ya. Yang saya tanyakan ada ini dari Wonogiri tinggal di Jungke 22 tahun. Ya. Lanjut, Bu. Yang pertama ini masalah sholat sunnah, Bib. Sholat sunnah itu saya tuh sholat di musola. Nah itu baru-baru ini saja itu ada ustadz yang menerangkan kalau di musola itu tidak ada sholat sunnah. Tahiyatul musola itu enggak ada. Oh, iya. Jadi tidak boleh musola itu untuk sholat sunnah. Itu yang pertama. Terus yang kedua masalah ngaji atau membaca Al-Quran. Setelah bulan Ramadan tahun 1435 Hijrah ini di musola saya ada kegiatan ibu-ibu setelah habis maghrib itu membaca Al-Quran bersama-sama. Sebenarnya itu keinginan saya dari dulu di musola saya itu supaya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran bersama-sama. Tapi rasa hati saya itu kok lebih ingin baca di rumah itu, Bib. Jadi ibu-ibu baca di musola, saya pulang pengennya saya baca di rumah. Karena kalau siang terus terang saya tidak bisa baca di rumah, saya kerja, bisa saya baca itu paling habis maghrib sampai isya. Itu kalau saya baca di musola rasanya sayang rumah saya tidak buat baca Al-Quran gitu, Bib. Itu yang saya tanyakan, apa benar kalau musola itu tidak bisa untuk sholat tahiyatul masjid? Yang kedua, masalah membaca Al-Quran di rumah atau di masjid itu lebih utama yang mana? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bedanya musola sama masjid itu apa? Itu dulu ya. Jadi masjid itu bukan bangunan. Bangunannya bentuknya kotak. Ka'bah itu ya masjid. Ka'bah itu kan cuma kotak tok ya. Tapi Mas, masjid. Nah, karena kadang kita tuh ngira masjid yang bangunannya bentuknya segitu kayak masjid gitu kan. Ngger kotak ngono itu Mas, masjid. Nanti misalnya ada masjid bentuknya bola gitu ya. Wah, ini bola itu masjid. Kan repot. Jadi masjid itu bukan sebuah bangunannya itu bukan. Masjid itu adalah tanah. Tanah yang diwakafkan untuk masjid. Tanah diwakafkan untuk masjid. Itu namanya masjid. Misal, Bapak Ibu punya tanah 1 meter kali 1 meter. Ini saya wakafkan untuk masjid. Belum dibangun, ya itu hukumnya Mas. Masjid, gak nunggu dibangun. Gitu kan, Bibi? Gak nunggu dibangun. Jadi tanah 1 meter kali 1 meter, kalau udah diwakafkan untuk masjid, diikrarkan, ini wakaf untuk masjid. Ya sudah saya wakafkan untuk masjid. Dia ikrar begitu, sejak diwakafkan ya itu hukumnya Mas masjid. Junub enggak boleh masuk, haid enggak boleh masuk. Kalau sholat di situ pahalanya sama dengan sholat di Mas masjid. Ya, jadi musala sama masjid wakafnya. Kalau wakafnya itu tidak untuk masjid, ya tidak diwakafkan masjid. Ini musala saja. Maka ya jadinya bukan Mas masjid. Terus gimana Beb kalau bukan masjid? Ya orang haid boleh masuk, junub juga boleh masuk. Mau teriak-teriak, loncat-loncat, gundung-gundung yang enggak jadi masalah. Lah sementara yang namanya sholat sunnah tahiyatul masjid, itu judulnya sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, judulnya tahiyatul masjid, masa sholatnya di musola. Kira-kira pas atau enggak pas? Gak pas, gak pasnya bagaimana? Adanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah kalau di musola bagaimana? Ya gak usah sholat sunnah tahiyatul musola. Ya sholat sunnah yang lain kan bisa. Sholat sunnah mutlak. Daripada nganggur masuk musola, sholat sunnah. Misalnya kalau badal maghrib, sholat sunnah awabin 6 rakaat kan bisa. Ya, atau sholat sunnah mutlak. Saya pengen sholat sunnah 2 rakaat kan bisa. Atau lebih utama lagi, aku tak sholat subuh kodok. Biyen aku kerep tangine awan tur sholat. Masuk musola Allah Akbar 2 rakaat, niat sholat sholat subuh kodok, sholat-sholat yang dulu meskipun masuknya maghrib atau masuknya isya atau masuknya asar atau masuknya duhur. Ya seperti itu. Memang tidak ada sholat sunnah tahiyatul musola. Bukan tidak boleh sholat sunnah loh ya. Bukan tidak boleh sholat sunnah. Jadi kalau dia sholat sunnah tahiyatul musola, ya jadinya sholat sunnah biasa. Tidak dapat pahala sholat sunnah tahiyatul masjid tadi itu. Sebab sholat sunnah tahiyatul masjid kan ada keistimewaan tersendiri. Ada pahala tersendiri. Nah itu memang untuk membedakan pahalanya masjid dan pahalanya musola. Kehormatannya masjid dan kehormatannya musola. Jelas ya Bu ya? Jelas. Yang ngaji. Sunnah tahiyatul masjid selama ini. Nah, begini. Yang jadi masalah di masyarakat itu kadang masjid sama musola itu bukan karena wakafnya. Jadi sebetulnya banyak musola itu yang wakafnya masjid. Wakafnya masjid, cuman tidak dibuat sholat Jumat. Kalau tidak dibuat sholat Jumat disebut musola. Kalau dibuat sholat Jumat disebut masjid. Gitu kan? Ini yang terjadi di masyarakat. Yang terjadi di masyarakat itu masjid kis tinggal Jumatan. Yang ranggo Jumatan berarti musola. Itu salah gitu loh. Makanya nanti dipastikan dulu. Yang ibu anggap musola itu sebetulnya betul-betul musola. Atau cuma gara-gara gak dipakai Jumatan gitu loh. Ya kan? Nah, itu dulunya wakafnya gimana? Kalau memang diwakafkan untuk Allah dan Rasulnya masjid, ya sudah. Walaupun tidak dibuat Jumatan, kecil itu hukumnya masjid. Paham ya Bu ya? Makanya tadi saya terangkan dulu apa yang namanya masjid, apa yang namanya musol. Nah, masjid riyad itu masjid tapi enggak dibuat Jumatan. Itu masjid tapi enggak dibuat Jumatan. Kenapa enggak buat Jumatan? Kalau ada masjid jami'ah segap gedenya segitu masih cukup kok. Ya kan? Masjid agung besar masih cukup. Di sekitar sini masih banyak masjid yang cukup. Lah Ar-Raudhah buat segede itu tapi musola. 20x20 tapi bukan masjid tapi musola. Kenapa dibuat musola? Lah ibu nanti kalau haid nifas pas Jumat ke sini misalnya habis melahirkan baru dapat seminggu kok kepengin datang pengajian. Kondisinya nifas. Masuk ke sana kan enggak bisa kalau itu masjid ya. Akhirnya nanti setiap Jumat ibu banyak yang enggak ikut pengajian lagi. Wah, nang masjid aku ora iso mlebu. Aku nang jebul ora penak. Kan akhirnya rugi, justru rugi. Makanya walaupun dibangun besar 20x20 tapi niatnya musola bukan masjid. Ya tadi ya Bu ya. Kemudian ngaji. Ngaji itu semua ada nilainya sendiri-sendiri ya. Ngaji di masjid ya tentunya paling bagus. Ya tentunya paling bagus. Wong namanya masjid rumahnya Allah dibacakan Al-Qur'an ya tentunya kan paling bagus. Ada kan tadi haditsnya di lembaran ini, halaman 2 itu, riwayat Muslim Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad. Tidaklah berkumpul sekelompok orang di sebuah rumah Allah, masjid, untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya, bersama-sama bertadarus, melainkan ketenangan menghampiri mereka, rahmat meliputi mereka, para malaikat mengerumuni mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Ini keutamaan untuk masjid. Meskipun hadits ini menurut Imam Nawawi hadits ini pahalanya berlaku juga untuk yang ngaji bersama-sama tadarus di rumah, di musola, di pesantren, pokoknya kumpul. Cuman memang diturunkan hadits ini hubungannya disebut di masjid. Ya. Kenapa? Karena memang masjid itu tempat yang paling layak untuk dibacakan Al-Qur'an. Tempat yang paling utama dibacakan Al-Qur'an. Nah, terus gimana, Bib? Ini di musola atau di masjid ada ibu-ibu tadarus. Lebih baik saya ngajinya di rumah atau di musola gitu. Ya. Jalankan dua-duanya. Saya yakin bisa, Bu. Jadi kalau Ibu bilang enggak bisa, setane sing gandoli. Ya setannya itu gandoli. Saya kalau siang kerja, ngaji enggak usah nunggu siang. Habis subuh bangun tidur, ya kan? Habis isya pulang dari musola kan habis isya kan pulang dari musola. Habis isya ngelayani bapaknya, bapak kandhani. Jadi jatah darus sekalian. Setan akan ngajari macam-macam. Setan nafsu kita gitu nanti. Gitu kan? Jadi dibagi di rumah yang ngaji, di musola yang ngaji. Kenapa di musola tadi saya katakan untuk ngaji? Karena ada silaturahimnya, ada tadarusnya, kita bisa disimak sama yang lain. Kadang itu kita kerasa benar, tapi kita salah. Yang lain dengarkan, itu kita bisa koreksi bacaan kita, akan bisa lebih lancar dan ukhuwahnya akan semakin bagus. Nanti kalau pas tadarus kita ngilang terus, maka orang akan mengatakan, ngono to, jak tadarus ngilang terus, ora gelemnya tuange sombong kok. Lah repot to, Bu. Nanti kok dibegitukan kan jadinya tidak baik. Jadi tidak baik. Nah, terus kenapa kita disuruh ngaji di rumah? Karena rumah itu jangan seperti kuburan sepi. Biar rumahnya jadi baik, banyak cahayanya, ya rumahnya dibacakan Al-Qur'an. Jadi dua-duanya jalan. Ngaji di rumah jalan, ngaji di masjid ya jalan. Lo ojo nganti masjidnya sepi. Sekarang banyak masjid yang sepi. Masjid gak ada tadarusnya. Ada orang ngaji, tapi tadarus gak ada. So ngaji imamnya karo makar sama muadzin. Tok tuh imam muadzin. Yang lain gak ikut tadarus di masjid ini. Masjidnya sepi. Makanya masjid terus dibuat rame dengan qiraatul Quran. Bukan rame orang SMS-an. Sekarang banyak rame orang SMS-an dan lain sebagainya. Gitu ya, Bu ya. Satu lagi dari ibu terakhir. Silakan yang pakai kudung orang. Ya dua kalau gitu ya. Jenengan dulu yang di tengah, terus nanti yang di depan. Assalamualaikum, Beb. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Tri Astuti dari Palur. Dari Palur. Silakan Mbak Tri Astuti. Maaf, Beb, saya mau pertanyaan tapi lain dari yang ini. Boleh. Keluar dari tema. Iya. Beb, saya mau tanya ilmu laduni itu apa, Beb? Udah itu aja, makasih. Oh, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gampang ya tanyanya. Nanyanya gampang. Jawabnya sing angel. Udah, saya jawab yang gampang saja. Laduni itu dari laduna. Dari sisi kami. Jadi kata Allah, ilmu yang saya ajarkan langsung. Jadi ilmu yang ngajari Allah. Walaupun semua ilmu itu yang ngajari Allah. Ya kita kalau enggak diajari Allah enggak bisa baca. Kita bisa baca kan karena dibisakan oleh Allah. Dan semua ilmu kan dari Allah. Tapi kalau ilmu laduni itu ilmu yang langsung Allah ngajari. Dimasukkan ke dalam hati. Ngerti-ngerti paham. Ya. Tadi itu bundet enggak tahu. Tahu-tahu ngerti. Dan jenisnya itu bertingkat-tingkat. Jenis ilmu laduni bertingkat-tingkat. Salah satu contoh. Ada satu ulama tidak bisa bahasa Arab. Datang ke di Padang Arafah di depannya orang banyak. Disuruh ceramah. Dan yang diceramah ini orang-orang yang ulama-ulama berbahasa Arab semua. Sedangkan dia enggak bisa bahasa Arab. Salah satu yang di situ tuh batin. Ulama bahasa Arab ra iso. Bahasane Al-Qur'an ra iso kok ngaku ulama. Jenenge ulama iki kudu ngerti Al-Qur'an kudu ngerti bahasa Arab. Dadi yen ra iso bahasa Arab berarti yo ulama. Ada yang batin begitu. Lah ulama tadi berdiri dia. Ini memang enggak bisa bahasa Arab. Duas enggak bisa bahasa Arab. Langsung ceramah dengan bahasa Arab yang fasihnya luar biasa. Kabeh domblong. Oh, iso. Lah ini laduni tingkat tinggi. Ini laduni tingkat tinggi. Karena bahasa kok ngerti-ngerti iso. Dan betul-betul mampu bisa. Bukan bisa seketika terus hilang. Bisa terus. Di antaranya Ustadz Yusuf Mansur. Ini kalau tayangan ini suatu saat beliau tonton, ya silahkan kalau beliau koreksi. Kalau ada salah saya ceritanya ya. Tapi ini saya dengar langsung dari beliau. Mungkin ada beberapa juga yang mendengar. Di Sukoharjo beliau ceramah di rumah makan Embun Pagi, kalau salah ya. Saya lagi hadir di situ. Ustadz Yusuf Mansur dulu itu belajar bahasa Arab, baca kitab Gundul. Gak bisa-bisa. Nahwu sorof, gak bisa. Bisa. Akhirnya beliau ini sampai apa ya? Yo kesel sama dirinya sendiri kok enggak bisa-bisa gitu. Akhirnya diajari suruh zikir. Dikasih amalan zikir, kamu zikir. Akhirnya beliau zikir terus zikir. Karena udah belajar ilmunya ngadep guru, buka kitab sampai kesel yo ora iso-iso. Ini Pak Dr. Herman Sani juga ngalami yang seperti ini. Jadi belajar bahasa Arab itu enggak semudah yang dikira. Kedokteran itu lebih gampang. Betul Pak Dokter. Nah, usorof ilmu ini kan dua. Kedokteran paling 6 tahun selesai. Tapi bahasa Arab ini kan panjang gitu. Banyak orang yang nyantri, tapi begitu suruh baca kitab, susah. Memang tidak gampang. Akhirnya ngamalkan wirid. Setelah ngamalkan wirid, malam mimpi. Nah ini enak ya. Malam mimpi ketemu seorang kiai ahli bahasa Arab, nahwu dan sorof. Sama kiai tadi dipanggil. Yusuf, ambil kitab. Dibukakan kitab bahasa Arab, diajari. Diajarinya itu sambil naik anak tangga, mau ke loteng gitu ya. Cuman nginjak anak tangga itu entah satu atau dua anak tangga, khatam belajarnya. Belajarnya khatam. Terus melek. Setelah melek itu ngerti-ngerti iso maca kitab kuning. Bisa nahwu, bisa sorok. Langsung ngadep bapaknya. Pak, saya udah bisa bahasa Arab. Nah ini termasuk bagian dari laduni. Nah model-model begini ini enak ini. Tapi lihat, laduni itu enggak datang langsung ujuk-ujuk iso. Nah ini orang banyak salah ini. Orang mau dapat laduni itu ada perjuangannya dulu. Berjuang maksimal, dapat laduni. Usaha orang kok untuk laduni, namanya ngelamun. Jadi usaha maksimal, Ustaz GM tadi kan usaha maksimal, dapat. Ya. Ulama-ulama itu mujahadah, zikir, doa, belajar, dapat. Lah ini ndak sinau orang, aku tak ngenteni laduni, ladun setan entuk. Bukan dari ladunnya Allah, bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya begitu ya, Mbak ya. Panjang itu nanti sampai subuh enggak rampung-rampung. Silakan Ibu yang di depan sama kudung orange-nya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Supatmi dari Kebak Keramat. Kebak Keramat, Beb. Boleh nanya, Bu? Iya, Pak. Ya, saya sampai sekarang masih jadi misteri. Kebak Keramat itu kok dinamakan Kebak Keramat, kenapa, Bu? Kurang tahu, Beb, sejarahnya. Ibu juga enggak tahu ya? Itu nama kecamatan. Nah, juga enggak tahu kok dinamakan Kebak Keramat, enggak tahu ya? Kurang tahu. Apa banyak orang keramat di sana? Betul ya? Paling saya ngomong Kebak Keramat. Ngapain awake dhewe. Silakan, Bu. Ya, Beb, makasih. Gini, Beb, saat kita mendengarkan azan berkumandang di masjid, kita posisi di rumah. Terus bolehkah kita mengerjakan sholat pada saat azan juga berkumandang? Gitu, Beb, pertanyaan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sholat ya. Sholat itu judulnya, pokoknya sudah masuk waktu, boleh dikerjakan. Kalau belum masuk waktu, ya, tidak boleh dikerjakan kecuali dalam perjalanan jamak takdim, ya kan? Jamak takdim. Atau dalam kasus-kasus tertentu langka, kadang itu diizinkan walaupun dalam kota, jamak takdim, diizinkan dalam kasus-kasus tertentu. Bukan kebiasaan, ada hal yang sangat mendesak gitu ya. Kasusnya tertentu. Misal dokter mau ngoperasi pasien, ngoperasinya dari jam setengah satu sampai jam 7 malam. Tidak bisa meninggalkan ruang operasi, tidak bisa meninggalkan pasien. Bisa kan, Dok, kasus begitu? Nah, ini kalau dokternya enggak sholat jamak takdim zuhur asarnya, nanti asarnya kan hilang, maksud asarnya jam 7 malam. Ya kan? Makanya dia dalam kasus gitu diizinkan jamak takdim. Bukan seperti kita, wah ki penake tak jamak takdim ya enggak boleh. Wah, sudah ada apa-apa takdim takhir kecuali kalau kita dalam perjalanan ya. Kan sekarang ada orang sholat 3 waktu sak karepe dhewe, itu enggak boleh itu ya. Enggak boleh sholat tetap 5 waktu. Nah, sekarang sudah masuk waktu azan berkumandang. Lah azan masih berkumandang, kita sholat boleh enggak? Boleh. Tapi ya rada ora apik. Ndak apiknya bagaimana? Kita meninggalkan sunnah. Sunnah apa? Menjawab azan. Dan sunnah apa lagi? Sunnah membaca doa setelah azan. Padahal orang yang mau membaca doa setelah azan, jaminannya dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita enggak ngenteni azan rampung, enggak jawab, enggak dungake, kaya-kayane aku ora butuh syafaat Kanjeng Nabi, kan gitu loh, Bu. Ya, walaupun boleh, masalah boleh enggak boleh, boleh. Tapi ya rodok piye. Ya, misal ya, Bu ya, misal manten setelah akad nikah. ya, setelah akad nikah. Terus ini yang istri, sang istri sama suaminya diajak pergi langsung ke luar negeri, boleh enggak? Boleh enggak? Setelah akad nikah, saya terima nikahnya qabiltu, ya, sejak qabiltu lengkap gitu ya. Ini tamu masih banyak, kebak tamunya, keluarga banyak. Ini istrinya langsung dicangkeng, naikkan mobil diajak ke luar negeri, boleh enggak? Boleh, tapi piye kira-kira? Kira-kira piye? Mantu kayak gini naik diapak lagi? Pasti dia akan dicaci, dia akan dimaki, dia akan dihina, mantu enggak genah gitu kan? Ini enggak menghormati dan lain sebagainya. Nah, ya enggak, ya sekolah kurang lebih begitu loh. Kalau kita mengabaikan sunnah itu begitu loh ya. Mengabaikan sunnah begitu. Kecuali, ya, sing azan kesuwen. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mandek se. Ya, suwi adzan. Padahal, ini sebentar lagi pesawat kita mau terbang. Ya, pesawat kita mau terbang. Lah kita ini harus segera berangkat ke bandara. Maka itu tidak nunggu azannya selesai, langsung sholat, tidak jadi masalah. Karena judulnya kondisi darurat. Paham ya Bu ya? Jadi kalau kondisinya memang kita ada keperluan yang mendesak, yang penting, yang tidak bisa ditunda, maka azannya dijawabnya setelah sholat dikodok jawab. Setelah sholat dikodok jawab. Ada ulama yang mengizinkan begitu. Bar sholat jawab penadani. Seperti itu. Ya ketimbang orang Jawa. Kan minimal seperti itu. Jelas ya? Insya Allah demikian. Terima kasih. Ini kita malam ini sampai 10:30 ini. Ini bonus atau kebablasan ini? Bonus ya. Insya Allah. Malam ini Habib Muhammad belum sempat ngasih tambahan. Insya Allah nanti pada kesempatan yang lain. Ada pengumuman. Saya minta satu Fatihah untuk suami dari salah satu relawan Ar-Raudhah, suaminya Mbak Ana yang barusan meninggal kemarin. Semoga ditempatkan Allah di surganya, diampuni segala kesalahan dan dosanya, diterima semua amal baiknya, diletakkan rohnya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin, dan semoga keluarga yang ditinggalkan, istri dan anak, orang tua semuanya diberi Allah ketabahan, diberi kemudahan dalam melanjutkan kehidupannya, dilapangkan hatinya, diikhlaskan jiwanya, dan semoga kita semua kelak berusia panjang dalam segala kebaikan dan diberi husnul khatimah. Ala hadiniyah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pengumuman, hadirilah pengajian akbar dan halal bihalal bersama Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus hari Selasa 26 Agustus jam 8 malam sampai selesai. Tempat Masjid As-Sodik, Dukuh Tulakan, Desa Jatirejo, Jumapolo, Karanganyar. Aduh, komentar. Ibu-ibu, Jumapolo. Ya, Jumapolo, Karanganyar. Terselenggara atas kerjasama Karang Taruna Bina Remaja, warga dan paguyuban perantauan. Hadirilah pengajian akbar bersama Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus hari Sabtu 30 Agustus. Sabtu 30 Agustus Masjid Agung Trani Geneng Sari Polokarto Selatan Waduk Lalung Karanganyar ya. Ini waktunya jam berapa? Ba'dal Isya ya. Ya karena belum dituliskan waktunya. Ba'dal Isya ya. Hari Sabtu 30 Agustus. Nah, pengumuman dari saya bagi yang pengen ikut jadi relawan kerja bakti gali pondasi. Ya, kerja bakti gali pondasi. Tiap malam ada kerja bakti gali pondasi. Yang mau ikut silakan langsung aja datang ke sini ikut gali atau nanti angkut-angkut galiannya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pembangunan terus berlangsung sampai selesai insyaallah. Target saya pokoknya sekitar bulan Maulid itu sudah bisa dipakai walaupun belum selesai total ya. Bisa dipakai. Nah, syaratnya itu asal rezekinya gampang, diberi kemudahan. Makanya yang pengen ikut andil terus, saya katakan pengen ikut andil terus, karena kalau ikut andilnya sekali dua kali, yora rambung rambung. Jadi ikut andil terus, yang pengen ikut andil terus, silakan saja langsung serahkan ke Masjid Ar-Raudhah. Mau diserahkan saya langsung boleh, ya. Misalnya mau ikut andil semen, ngirim semen ya boleh. Mau ngirim apa namanya uang juga boleh. Mau ngirim kerupuk juga boleh. Itu relawan-relawan itu kan kalau makan ada kerupuknya juga seneng gitu kan ya. Mau ngirim apapun boleh. Nah, karena desakan banyak dari teman-teman yang kemarin tuh ngomong, Habib tolong disiapkan tempat karena kami ini kadang mau nyemplungi 5.000 kalau ngasihkan ke jenengan enggak enak. Mau nyemplungi 10.000 ke jenengan enggak enak gitu kan. Itu sudah sesuai janji saya siapkan gentong amal. Bukan kotak ya. Kalau kotak cilik. Saya mau yang kecil, maunya yang gede. Jadi gentong amal. Nah, nanti itu tiap Jumat selama proses pembangunan masih berlangsung, maka gentong amal itu ada. Jenengan kalau memang mau titip untuk pembangunan dan pelunasan tanah tersebut, maka bisa dicemplungkan. Mau 100 rupiah, mau 50 rupiah, berapapun juga boleh. Dan sekarang saya jualan buku model baru. Cara jual buku saya model baru. Yang mau beli buku saya, buku itu harganya 50 ribu. Jenengan mau bayar 10 ribu, boleh. Mau bayar 5 ribu, boleh. Mau bayar 1.000 rupiah, boleh. Mau bayar 1 miliar, juga boleh. Jadi sak karepnya yang bayar, terserah yang bayar. Tapi nek duit 100.000, bayare 1.000 tego gitu ya. Gitu kan? Gunakan hati nurani masing-masing. Intinya belilah bukunya sak karepmu ya. Ketimbang enggak beli buku kan eman-eman. Kadang enggak beli buku eman-eman uangnya, padahal bukunya ini kan penuh informasi yang bermanfaat. Kalau enggak untuk jenengan, untuk anak putu kan manfaat insyaallah. Ya. Jadi silahkan saja begitu. Mohon maaf, terima kasih atas kehadirannya dan kebersamaannya. Terakhir, nanya, dibuat ngaji model begini seneng atau kurang seneng? Seneng ya. Kalau ada yang mau belikan Masjid Ar-Raudhah meja seperti ini, boleh. Tapi yang ukurannya sama begini ya. Mungkin beli satu atau dua dihadiahkan Raudhah, boleh. Saya pengennya nanti setiap yang hadir itu punya meja sendiri-sendiri. Ya, jadi kalau duduk tuh depannya ada meja kan penak toh. Raketa ngantuk ada sendenannya gitu loh. Makanya tadi saya itu mau pengajian keluar dulu beli meja raksasa ini. Gede ini, kalau meja jenengan kan kecil-kecil, mosok saya ikut kecil. Habib Muhammad kecil enggak apa-apa. Ya, kalau saya yang gede ini harus yang besar. Demikian semoga manfaat. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bi halati wa muttali ala sarairi wa niyati ikzi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti wa aktubni fi diwani sadati واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.